Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Qala al-imam Abdul Qayyim rahimahullah wa kathirun min haula la yaqtasir ala adam al-istiqbah بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له بتحصينه. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, dan kebanyakan dari mereka, dari pelaku kemaksiatan dan dosa, la yaqtasir ala adam al-istiqbah, bukan hanya sebatas yang mereka miliki adam al-istiqbah, tidak mau menganggap buruk atau jelek satu bentuk kemaksiatan. Contohnya LGBT dianggap biasa saja, atau mungkin dianggap jelek, tetapi ada buntutnya. Artinya tidak sebatas ada menistikbah, dia menganggap ini bukan bentuk keburukan, atau mungkin keburukan, tetapi dia merasa apa? Yuhasinal fawahish wadzulm, menganggap LGBT dan yang semisalnya itu baik. Kezaliman itu baik, sehingga dihiasi oleh syaitan, dipanggil oleh syaitan, diajak oleh syaitan, dan dianjurkan oleh syaitan, sehingga syaitan berusaha untuk menggapainya. Syaitan mempunyai peranan khusus di dalam hal ini. Perangkap dengan perangkap-perangkapnya justru akan menyesatkan Bani Adam, menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Azza wa Jal. Walihada kan ad-dayyus, oleh karena itu ad-dayyus adalah akhbathu khalqillah, makhluk yang paling jelek. Akhbas, makhluk Allah yang paling jelek adalah dayus, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, karena tidak memiliki rasa ghirah, tidak memiliki rasa kecemburuan. Wal jannatu haramun alaih, sedangkan surga haram baginya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له, demikian pula orang-orang yang menghalalkan kezaliman, orang-orang yang menghalalkan penganiayaan kepada orang lain, dihiasinya. Kenapa demikian? فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة, karena sedikitnya ghirah pada mereka sehingga dibiarkan saja, dianggap biasa-biasa saja, dianggap wajar saja, dianggap hal-hal yang biasa, bahkan berdalilkan mereka dengan apa, hak asasi manusia. Wahal yadullu ala an asraddin al-ghirah wa man la ghirah lahu la dina lahu. Dari sinilah menunjukkan kepada engkau bahwasanya pondasi agama adalah ghirah. Pondasi agama adalah al-ghirah. Nah, wa man la ghirata lahu wa la dina lahu, bagi mereka yang tidak memiliki ghirah maka la dina lahu, tidak ada agama bagi mereka. Fal ghirah, maka ghirah tahmil qalba fa tahmilahu al jawarih fa tad'u al su' wal fawahish wa 'adam al ghirah tumitu al qalb. Dengan adanya ghirah akan menjaga hati, menjaga anggota badan, menjaga dari keburukan, menjaga dari perbuatan yang keji. Sebaliknya tidak adanya ghirah, tidak adanya kecemburuan akan mematikan hati, mematikan anggota tubuh. Wala yabqa indaha wal fala yabqa indaha daf'ul battah. Daf'un al-battah, sehingga ketika tidak adanya ghirah maka akan mati hati, anggota badan pun mati, dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan saja. Adanya LGBT, adanya perzinahan, adanya nyanyian musik, adanya kemaksiatan, adanya ini, didiamkan saja. Adanya kemungkaran, dibiarkan saja, dibiarkan, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan merajalela. Ketika datang yang gempa, gunung meletus, baru sedikit juga dari mereka yang keras kepala, ada juga di antara mereka yang terus di atas kebatilannya. Dengan kebebasan berpendapat, dengan kebebasan masing-masing, urusi masing-masing, padahal itu adalah mungkarat, itu adalah perkara-perkara yang mungkar, yang justru mendatangkan murka Allah, yang justru datang akan mendatangkan azab Allah. Waliyadzubillah. Sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan saja. Sudahlah, tahu sama tahu. Sudahlah, yang penting kita enggak, katanya. Sudahlah, demikian dan demikian. Terus dengan dalih, nah, masing-masing dengan dalih, yang penting kita tidak, dan lain sebagainya. Wa madzal ghirah fil qalb, contoh permisalan ghirah yang ada di dalam hati. Allati tadfa'u al marda wa tuqawimu fa idza dhahabatil quwwah wajada ad-da' al mahal qabilan wa lam yajid dafi'an fatamakkana fa kana al halak. Contoh ghirah yang ada di dalam jiwa ini adalah seperti kekuatan yang bisa menolak penyakit yang ada di dalam tubuh ini. Tubuh itu punya kekuatan, kekuatannya menisbi, tergantung, bertingkat-tingkat, tergantung keimanan seseorang. Dengan kekuatan yang ada di dalam jiwa akan melawan penyakit. Wa tuqawimuhu fa idza dhahabatil quwwah, ketika kekuatan hilang, maka wajadadda, akan timbul penyakit yang lainnya dan menguasai tempat tersebut, bahkan diterima oleh tempat itu, disambut oleh tempat itu penyakit. Walam yajid dafa'an fatamakkana fakana al-halak, sehingga dia tidak bisa mendapatkan, tidak mendapatkan sesuatu yang menolak penyakit itu, maka penyakit itu pun fatalaka, semakin menguat, maka itulah waktu kehancuran dan kebinasaannya. Wa mithla mithlu siyasil jamus alladhi tadfa'u biha an nafsi waladi wa idza kusira tama'a fi aduh. Contohnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memperumpamakan siyasil jamus, dua tanduk kerbau. Ketika dua tanduk kerbau patah, salah satunya atau dua-duanya, maka musuh-musuhnya pun dengan sergap, dengan cepat menyergap jamus tersebut. Tetapi ketika masih ada, masih kuat dan kokoh, maka dengan dua tanduk tersebut akan menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya dan keluarganya dia jaga. Tetapi ketika patah salah satu dari tanduknya atau dua-duanya bahkan, nah, maka musuh-musuhnya dari serigala apapun itu, dari depan dan belakang, samping kanan dan kiri akan menyergap dan menyantapnya. Itulah ghirah, penjagaan yang menjaga dirinya. Tentunya penjagaan di sini adalah nisbi, yang artinya adalah asbab, merupakan sebab, dan ini menunjukkan pentingnya ghirah. Ini menunjukkan pentingnya al-ghirah. Nah, kapan ghirah itu akan bisa terpuji? Kapan ghirah akan dianggap terpuji? Siapa yang bisa menjawab pada pertemuan yang sebelumnya? Mas Yasin loyo habis pengantin. Jangan loyo, pengantin kuat kayak dua tanduk kerbau, bisa nanduk sana nanduk sini. Aduh, loyo nih. Tenang Mas Yasin lah. Siapa yang bisa menjawab yang disinggung oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Kapan ghirah itu akan terpuji? Bang Udin. Wa innamal mamduh, ghirah itu akan terpuji ketika iqtiranul ghirah bil udzur. Ghirah dibarengi dengan udzur. Fayughar fi mahallil ghirah, maka dia cemburu pada tempatnya dan memberikan udzur juga pada tempatnya. Artinya jangan kebalik, memberikan udzur bukan pada tempatnya, atau ghirah bukan pada tempatnya. Nah, ketika menempatkan masing-masing pada tempatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka itu adalah yang terpuji. Wa man kana hakadha fawal mamduhu haqqan. Barang siapa yang keadaannya demikian, maka itulah yang terpuji, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, pasal yang berikutnya, al-ma'asi wa zawalul haya, kemaksiatan akan menghilangkan rasa malu. Wa min uqubati hadza abul haya alladhi huwa ma'adatu hayatil qalb wa huwa aslu kulli khair wa dhahabu dhahabul khair ajma'in. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara efek dari dosa, pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah dhahabul haya, hilangnya rasa malu, yang mana rasa malu adalah asal dari komposisi hidupnya jiwa. Wa asl kulli khair, al-haya, rasa malu adalah pondasi segala kebaikan. Wa dhahabuh, hilangnya rasa malu, maka akan hilang pula kebaikan seluruhnya. Fasahih anhu annahu qala al-haya'u khairun kullu. Di dalam as-sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya' khairun kullu. Rasa malu adalah seluruhnya kebaikan. Naam, al-haya' la yati illa bi khair. Wa qala inna mimma adraka an-nas min kalamin nabuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya dari ucapan yang didapatkan oleh manusia, dari ucapan para anbiya, dari ucapan para anbiya yang terdahulu, para anbiya yang terdahulu mereka mengucapkan, idza lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukan semau kamu. Di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua tafsir, ada dua makna penting ini. Dicatat. Makna yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ancaman. Ya silakan. Kalau mau zina, ya silakan. Kalau enggak malu, ya silakan. Ini maknanya apa? Ancaman, bukan suruhan. Paham? Ini ancaman. Bagaimana? Anak-anak dengan orang itu, ya silakan. Nah, awas. Silakan. Paling pulang dia apa? Dihukum sama orang tuanya. Ini ancaman, maknanya ancaman. Mafhum ada? Bukan artinya disuruh, bukan. Ya. Ini makna yang pertama. Wal mana man lam yastahi fa innahu yasna ma yasha min al-qabaih. Idza al-hamil an tarki al-haya' fa idza lam yakun hunaka haya' yarja'u an al-qabaih fa innahu yuwaqi'uha. Hadha tafsir Abi Ubaid. Ancaman. Makna yang pertama. Artinya apa? Karena dia tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan sesuka dia dari perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Karena pendorong yang besar ketika dia nah meninggalkan rasa malu, nah pendorongnya adalah tidak adanya rasa malu. Fadzalama kun hunaka haya, ketika dia tidak memiliki rasa malu yang membuat dia jerah dari berbuat keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Dan ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang tidak memiliki rasa malu. Dan tafsir Abi Ubaid. Mana yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annal fa'al idza lam tastahi minhu min Allah fa'al fa inna alladhi yanbaghi tarkuhu wa ma yastahi minhu min Allah. Nah, seseorang ketika melakukan perbuatan yang dia tidak memiliki rasa malu pada perbuatan tersebut, pada dirinya atau kepada Allah tidak memiliki rasa malu, maka silakan lakukan. Wa inna alladhi yanbaghi tarkuhu, hanya saja yang pantas untuk ditinggalkan adalah huwa ma yustahya minhu min Allah, adalah sesuatu yang dianggap malu dari dirinya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ini tafsir Imam Ahmad. Dan ini tafsir yang kedua adalah tafsir Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Ibn Hani. Maka mana yang pertama menjadi ancaman? Ya malu masyaitum, silakan lakukan yang kalian mau, monggo silakan. Ini ancaman maksudnya. Mana yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menjadi izin, dibolehkan, diizinkan, lakukan, silakan lakukan. Nah, ya, kalau ada yang mengatakan fahamin sabilin ila hamla al-ma'lain, apa penyebabnya? Ini memiliki dua makna. Nah, kuljula, aku katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak, wala ala qawl man yahmil mushtarak ala jami' ma'ani lima bainal ibah wa tahdid minal munafah lakin i'tibar ahadil ma'nayin yujib i'tibar akhar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala ala qawl man yahmil mushtarak, aku katakan tidak, ya, juga tidak terhadap orang yang memiliki pendapat. Ini maknanya sama, digabungkan, bisa digabungkan maknanya dari seluruh maknanya. Karena yang namanya dibolehkan atau ancaman, ini seolah-olah ada bertolak belakang. Akan tapi kalau ditinjau dari salah satu dari keduanya, maka apa? Memiliki makna yang lainnya. Maksudnya apa? Wal maksud, maksudnya annadzub, yang namanya dosa, tadaiful haya, dosa itu akan melemahkan jiwa, dosa itu akan melemahkan rasa malu. Artinya dengan banyaknya dosa, rasa malu pun akan hilang dari seorang hamba. Darubaman salah kami nabil kuliah, bahkan bisa jadi rasa malu tersebut akan hilang dari seorang hamba secara keseluruhan. Hatainau rubama la yata'athar bi'ilmin nas bisui hali wala bittila'ihim alih bal kathirun minhum yukhbir an hali wa qubhim ma yafal wal hamil wa ala dharik insilahum minal haya fila wasal al-abad ila hadzal hal lam yabqa fi salahi matma'un. Maksud dari tujuan ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya dosa itu akan mempengaruhi kehidupan seorang hamba. Artinya apa? Dia tidak malu lagi, tidak memiliki rasa malu lagi, bahkan bisa hilang rasa malu dari dirinya. Bahkan layak dasar, gak ada pengaruh. Ditegur, ditegur, ditegur, dinasihati, ditegur. Bahkan dihukum pun gak pengaruh. Ya, manusia seluruhnya sudah tahu orang ini orang peminum khamar atau zina atau yang lainnya. Ma'ruf. Atau sariqah, maling, dan yang semisalnya. Tidak malu, udah gak malu lagi. Manusia udah tahu, padahal sudah paham dia tidak memiliki rasa malu, biasa saja. Bahkan lebih buruk daripada itu, dia kabarkan oh tadi malam saya maling, tadi malam saya mukul orang, tadi malam saya begal orang, tadi malam saya bunuh orang, naudzubillah. Ya kabarkan sambil ketawa. Karena sudah tidak ada rasa malu. Tadi malam saya demikian dengan perempuan, naudzubillah. Ya kabarkan. Tidak merasa malu terhadap keburukan, kejelekan yang dia lakukan sendiri. Apa pendorongnya? Ya enggak punya rasa malu, enggak ada ghirah. Wa idza wasala al-'abid, kalau sudah tingkatannya seorang sampai tingkatan seperti ini, lam yabqa fi salahi matma'un. Tidak ada harapan lagi. Siapa yang bilang ini? Ulama besar yang faham tentang kejiwaan, yang memahami tentang ilmu. Kalau tingkatannya seperti ini, berat. Lam yalqa fi salahihi matma'un. Tidak tersisa lagi di dalam kebaikan pada dirinya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang diberikan rahmat, taubat ya, alhamdulillah. Tapi secara umum ya seperti ini, apa yang dibilang oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'a iblis tal'at wajhi hayya wa qala fadaitu man la yuflahu. Ketika iblis melihat dari munculnya wajah dia, nah, dari rasa malu karena sudah digoda oleh iblis, aku telah gadaikan rasa maluku kepada iblis yang tidak memiliki kebahagiaan. Karena iblis sudah diancam oleh Allah masuk neraka jahanam, sehingga dia tidak beruntung, tidak berbahagia selamanya. Wal haya'u mushtaqun min al hayat wal ghais yusamma hayyan bil qasr. Haya bil qasr. لأن في حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الحياء راس مالو itu diambil dari kalimat الحياة kehidupan. والغيث hujan. Yusamma haya, hujan itu nama lainnya juga haya bil qasr, dengan alif maksurah qasr. Kenapa al-ghayth dinamakan haya? Li'anna bi hayatal ardi, karena dengan turunnya hujan bumi akan hidup, tumbuhan akan hidup, ternak hewan juga akan hidup. Wakadzalika sumiyat bil haya'i hayatad dunya, demikian pula dinamakan kehidupan ini dengan kehidupan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan mati di dunia, syaqiyun fil akhirah, dan dia akan celaka di akhirat kelak nanti. Wabayna dunubi wabayna qillatil haya, hubungan antara dosa dengan sedikitnya rasa malu, wa adamul ghirah, dan hubungannya dengan tidak adanya rasa cemburu, ghirah. Ada hubungannya talazuman minat tarafain, saling berikat antara dua sisi. wa kullun minhuma yastadil akhar wa yadhlu hafifan. Masing-masing dari keduanya meminta, menarik satu dengan yang lainnya dengan cepat. Wa man istahya min Allah inda ma'siyati. Maka barang siapa yang dia merasa malu kepada Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah malu akan menyiksanya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, man istahya min Allah inda ma'siyatihi istahya Allah min akhubati yawma yalqah. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah tatkala dia bermaksiat, maka Allah juga akan merasa malu kepadanya untuk mengazabnya, menyiksanya pada hari kiamat nanti. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min 'uqubatihi. Maka barang siapa yang tidak merasa malu kepada Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun tidak merasa malu kepadanya untuk menyiksanya. Waliyadzubillah. Tetapi masalah menuntut ilmu beda lagi. Masalah menuntut ilmu, kata para ulama, la yanalul ilm al-mustahi wal-mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapat ya oleh orang yang malu. Saking malunya dia di luar ngumpet di balik tembok, malu. Ya ilmu maju ke depan. Ya, ilmu itu tidak akan didapat ya oleh orang-orang yang malu. Dan yang kedua adalah orang yang sombong. La yanalul ilm al-mustahi wal-mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang mustahi, orang yang malu, dan orang yang sombong. Waliyadzubillah. Wa qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullah min uqubatid dhunub, di antara siksaan pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah annaha tudhafu fil qalb ta'zim ar-rabb jalla jalaluh. Seseorang ketika bermaksiat dan memiliki dosa, maka akan melemahkan jiwa di dalam mengagungkan Allah jalla jalaluh. Wa dhaifu wa qaratu fi qalbil 'abd wa la budda sya'am aba. Dan justru pasti akan melemahkan ketenangan yang ada di dalam jiwa. Enggak tenang hidupnya. Baik dirasakan atau tidak dirasakan. Baik terasa atau tidak terasa, tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan tenang. Walau tamakkana waqarullah, kalaulah seandainya ketenangan Allah berikan kepada orang tersebut, wa azamatu fi qalbil 'abd, dan pada diri seorang hamba selalu mengagungkan Allah, lama tajarra 'ala ma'asi, niscaya dia tidak akan lancang untuk bermaksiat kepada Allah. Wa rubbama aghdara al-mughtar, bahkan orang-orang yang tertipu mereka mengatakan, innama yahmiluni ala al-ma'asi husna raja wa dhama'i fi afi la dhafa azamati fi qalbi. Orang-orang yang magrur, yang tertipu dengan dirinya sendiri, memiliki hujah, memiliki alasan, aku ini bermaksiat karena mengharap ampunan dari Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, bukan artinya aku lemah di dalam pengagunganku. Syubhat. Ini syubhat. Syaitan membisiki dengan bisikan-bisikan ini. Kata Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hadza min mughalatatin nafs, ini tipuan jiwa. Hati-hati. Bagi orang yang pintar debat, debat, debat, debat. Kan gini, gini, gini, gini. Selalu mutar balikan. Selalu dibikin opini. Waliyadzubillah. Syaitan masuk pada dirinya. Ada mughalathah. Tipu daya, jiwa, bisikan syaitan. Fa'ina'adha Allah Ta'ala wa jalalahu fil qalbil abd taqdai ta'zim wa hurumati wa ta'zim hurumati yahul bainu wa bainu dunub. Karena sesungguhnya seseorang mengagungkan Allah di dalam hatinya mengharuskan secara otomatis dia juga apa? Mengagungkan kehormatan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Lain malah dia bermaksiat. Nah, ta'zim hormati, seharusnya dia mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan pada hambanya. Tetapi dia bermaksiat di hadapannya, lancang terhadap maksiat pada Allah. Maqadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa kullu yaqdir haqqa qadrihi aw azma wa yukabbiru wa yarju wa qara wa qara wa jalla man yahunu alaihi amru wa nahyu. Bagaimana mungkin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, dan memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Enggak mungkin. Dia bermaksiat kepada Allah, nah, dengan alasan mengagungkan Allah. Enggak mungkin yang seperti itu. Bagaimana mungkin seorang tak akan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan berharap ampunan dari Allah, tetapi di sisi yang lain dia malah justru menghinakan Allah, merendahkan Allah, merendahkan hurmatillah. Wa hadha min amhalil muhal wa abyanil batil. Ini merupakan sesuatu yang sangat mustahil, enggak mungkin. Kebatilan yang sangat batil. Wa kaifa bil ma'asi 'uqubatan an yadma illa min qalbih. Bagaimana mungkin dengan kemaksiatan? Wakafa bil asya uqubah, cukuplah orang-orang yang bermaksiat diberikan siksaan uqubah. Dengan apa siksaannya? An yadma'il min qabli min qalbihi ta'zimullah jalla jalaluh, hilang pada dirinya ta'zimullah, pengagungan pada Allah, sudah tidak mengagungkan Allah lagi. Wa ta'zim hurmatih, sudah tidak mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan. Wa yahum 'alaihi haqqah, dan diremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa min 'uqubati wa min ba'di 'uqubati hadha an yarfa Allah 'azza wa jalla mahabbatahu min qulubil khalq. Di antara efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan, Allah angkat, Allah angkat, nah, penghormatan seorang hamba dicabut kepada dirinya. Sudah tidak segan lagi, sudah tidak dihormati lagi. Walaupun dia teriak-teriak, saya ini gini, saya ini gitu, pengen dihormati, pengen dijadikan sebagai pemimpin, padahal dia bermaksiat pada Allah. Maksiatan sebagaimana iblis bermaksiat. Ana khairun minhu, merasa besar, merasa baik. Ini kemaksiatan iblis. Hati-hati. Walaupun tidak memukul orang, menganiaya orang, tetapi di dalam hatinya sudah merendahkan orang lain, di dalam hatinya sudah merasa hebat, di dalam hatinya sudah yang lain rendah, dia yang paling hebat. Nauzubillah. Ini kemaksiatan iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sudah berat. Nah, ditambah lagi dia sudah merendahkan orang lain, Allah cabut dengan kemaksiatan ini atau kemaksiatan yang lain sifatnya sesuai dengan kadar dari kemaksiatan tersebut, Allah cabut mahabbatuhu min qulubil khalq, kewibawaan dirinya dari hati seorang hamba, dari hati-hati makhluk. Dan mereka pun manusia merendahkannya. Nah, wa yaqulu alim wa yastakhfuna bih. Manusia pun meremehkannya, menghinanya. Kenapa? Karena dia pun merendahkan Allah, merendahkan manusia yang lainnya. Kama hana ali amru wa istakhafa bi fa'ala qadrihi. فعلى قدر قدر محبة العبد لله يحب الناس وعلى قدر خوفه من الله يخاف الخلق. Seseorang itu tergantung ketika dia mencintai Allah, kadarnya lebih besar, maka manusia pun mencintai dia. Ketika seseorang takut kepada Allah, semakin besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun semakin takut kepadanya, makhluk pun semakin takut kepadanya, karena dia takut kepada Allah. Wa ala qadri ta'zimi lillah wa hurmati yu'azzimun nas hurmati. Semakin dia membesarkan Allah, nah, dan tidak melanggar kehormatan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka manusia pun akan semakin mengagungkannya, mengagungkan kehormatannya. Wa kaifa yantaiku 'abdun hurmatillah ayat wa yadma an la yantaiku an-nas hurmati. Bagaimana mungkin bisa ketika seorang hamba menghancurkan, meremehkan apa kehormatan-kehormatan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ingin diperlakukan dirinya pun dihormati? Tidak mungkin, tidak bisa. Am kaifa yahunu 'alaihi haqqullah wa la yahunu Allah 'alan nas, am kaif yastakhifu bi ma'asillah wa yastakhifu bihi al-khalq. Bagaimana mungkin dia sudah meremehkan Allah, nam otomatis manusia pun akan meremehkan dia. Bagaimana mungkin dia pun sudah merendahkan, merasa enteng, mengentengkan kemaksiatan Allah? Pasti makhluk akan mengentengkan dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Wa qad ashara subhanahu ila hadha fi kitabi 'inda dzikra 'uqubati dzunub. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Qur'an ketika penyebutan dosa. Ana arkasa arbaba bima kasabu wa ghatta 'ala qulubihim fa taba 'alayha bidunubin wa anna nasiyahum kama nasaw kama nasu wa nahum kama ahanudina ubayyahum kama bayyahu amrah. Nah, Allah sebutkan setelah penyebutan efek dari dosa, nah, disebutkan bahwasanya itu adalah termasuk ulah tangan mereka sendiri. Allah tutup hatinya dengan dosa-dosa mereka sendiri. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Ketika mereka merendahkan Allah, maka Allah pun akan merendahkan mereka. Ketika manusia mereka menyia-nyiakan agama Allah, menyanyiakan hak Allah, maka Allah pun juga demikian menyanyiakan mereka. Walihada qala fi ayat sujudil makhlukat lah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat sujudil makhlukat, sujudnya seluruh makhluk kepada Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menghormatinya. Ingat, yang merendahkan dan yang memuliakan adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Walaupun sudah ditazkiyah pulang baik menurut versi manusia, tapi setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun terbongkar, 20 tahun terbongkar keburukan dia, walaupun dia sudah ditazkiyah. Nah, ditazkiyah, kalau sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Sehingga apa? Kalau ingin dihormati, ingin dimuliakan, hormatilah apa-apa syariat Allah. Nah, kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, falamma hana alaihim as-sujud lahu wastakhaffa bihi wa lam yaf'alu ahanahum Allah. Ketika mereka menghinakan Allah, tidak mau sujud kepada Allah, merendahkan Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka Allah hinakan mereka. Ya, Allah hinakan mereka. Walam yakun lahum min mukrim, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya, walaupun dibayar. Udah, muliakan saya katanya. Dibayar. Dia punya duit mungkin, tetap dihinakan. Duitnya diambil, dia pun tetap dihinakan. Na'udzubillah. Ba'da'an ahanahumullah, tidak ada satupun yang bisa menghormati dia, memuliakan dia, setelah Allah hinakan dia. Nah, karena ini urusannya adalah, nah, kemuliaan itu milik Allah. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan menjilat kepada manusia. Mungkin dia suatu saat 1 tahun, 2 tahun mulia di hadapan manusia, habis itu lengser, habis itu jatuh, habis itu dia hina, dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Sehingga barang siapa yang menginginkan kemuliaan, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada makhluk. Walaupun mungkin fulan dipuji, fulan direkomendasi, fulan diberikan pujian, oh fulan, tapi Allah alam, setelah berjalannya waktu inkasyabatil amr, terbongkarlah seluruhnya. Nah, mungkin di hadapan manusia dihormat, tapi suatu saat kalau sudah selesai, ada waktunya. Nah, kalau sudah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang memuliakan orang tersebut. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menghormatinya, memuliakannya. Atau sebaliknya, ayuhin man akramah, dia merendahkan, dia rendahkan, dia jatuhkan. Fulan demikian, fulan. Dia jatuhkan, sengaja menjatuhkan dengan opini, perang opini. Ya, fulan demikian, dan sebagainya. Tidak bisa. Ketika Allah memuliakan si fulan, Allah mengangkat si fulan, walaupun seluruh dunia menginjaknya, menghinanya, tidak ada satupun yang bisa menolong. Ayuhiman akramah. Nah, tidak ada satupun yang bisa menghinakan. Nah, seorang yang dimuliakan oleh Allah, walaupun seluruh manusia berkumpul, pasti Allah angkat derajatnya. Allah angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seluruh bangsa Quraisy atau Yahudi, Nasara atau yang lainnya menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dijaga. Nah, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya, pengikutnya, merendahkan Nabi Muhammad SAW, tetap diangkat oleh Allah, tetap dijaga kehormatannya, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga inilah kemuliaan hanya milik Allah, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa? Bawa. Ini. Pabri.